bermain dan bersiap untuk tidur. Papa menghampiri aku dan berdoa untukku. Semua yang baik untukku. Setelah pulang sekolah, bersiap menyantap makan. Mama datang tersenyum dan ucap doa untukku. Berdoa untuk bersyukur. Terima kasih pada Mama Papa, takkan pernah ku lupa untuk bersyukur dan juga berdoa. Takkan pernah ku lupa bersyukur dan berdoa. Takkan pernah ku lupa untuk bersyukur dan juga berdoa. Takkan pernah ku lupa. Terima kasih pada Mama Papa. Takkan pernah ku lupa untuk bersyukur dan juga berdoa. Takkan pernah.